tiga batu sara kan? Nah, jadi antum paham di kemarin itu untuk sementara? Nah, alhamdulillah. Kata beliau, aku katakan. Ikhtalafa an-nahwiyyun fi adadi nawasib al-fi'lil mudhari. Berselisih para ulama nahwu terkait dengan adad jumlah. Terkait dengan jumlah penasr fil mudhari. Seperti penulis di atas dia bilang 10. Paham enggak ini? Penulis di atas dia bilang apa? 10. Kayak berselisih para ulama nahwu. Fadhahabul musannif fataba'an lil kufiyyin. Maka penulis berpendapat itu Ibnu Jurum belum mengikuti tabaan karena mengikuti lil kufiyyin orang-orang Kufah, karena dalam nahwu itu ada dua madhab, ada madhab kufiyyin, ada madhab basriyin, dua madhab. Menurut orang-orang Kufah, dan ini diikuti oleh penulis rahmallahu taala, kalau kita lihat pernyataannya, ila annaha asyara, bahasanya di alat penasab itu ada berapa? 10. Wa hiya madhkuratu fil matan, dan dialah yang disebutkan di matan. Dialah yang disebutkan di matan. Wa dhahaba al-basriyun, sementara orang-orang Basra berpendapat, ila annaha arba'atun faqat, bahasanya dia hanya 4 saja. Ya kan? Jadi orang Kufah mengatakan berapa? 10. Sementara orang Basra menyatakan hanya 4 saja. Wahai an, walan, wa idan, wa kai. Yaitu dia adalah an, lan, idan, dan kai. Wahu sahih. Wahada wa sahih. Jadi ini yang benar. Paham? Ini yang benarnya. Apa yang dipegang oleh siapa? Orang-orang Basri. Paham gak ini? Karena memang kenyataan seperti itu. Yang menasab hanya an, hanya lan, dan idan, dan kai. Yang lainnya itu bukan mereka yang menasab, tapi an yang disembunyikan. Setelah wa masitatul baqiyatu, adapun 6 sisanya, kan dia bilang cuma 4, adapun 6 sisanya, fa innal mudhari'ah yantasibu ba'daha bi an mutmaratan, sesungguhnya fi'il mudhari' yantasibu ternasabkan ba'daha setelahnya bi an, dengan an. Mutmaratan, an yang disembunyikan. Jawazan au wujuban, apakah nanti bentuknya boleh sembunyi? Dibilang boleh sembunyi berarti boleh nampak. Au wujuban atau apa? Wajib sembunyi. Dua. Bisa boleh sembunyi, bisa juga apa? Wajib sembunyi. Iya. Akan dirinci oleh penulis nanti insyaallah. Tenang saja. Siapa saja yang wajib sembunyi an, dan siapa saja yang boleh sembunyi an. Paham enggak? Iya. Yeah. Dari 6 itu tentunya, dari 6. La la annahiyal lati nasabathu. La annahiyal lati nasabathu. La bukan annaha, bahasanya dia, allati yang nasabathu, yang menasabnya. Jadi bukan dia menasabnya, tapi apa tadi? An. Kama saya atibayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Insyaallah. Anda paham ini insyaallah? Paham dulu apa yang dikatakan oleh penulis ini. Jadi seperti itu. Ini yang benarnya. Dan kebanyakannya itu, memang yang benar itu adalah pendapatnya orang-orang Basra. Kebanyakannya nanti, kalau antum nanti insyaallah di kitab Qutur Nadam misalnya, antum akan dapatkan nanti di sana perselisihan dalam sebagian perkara dalam nahwu. Rata-rata itu yang kuat adalah apa yang dipegang oleh orang-orang Basra. Iya. Karena rata-rata mereka simai, mereka teliti bahasa Arab, ternyata memang hanya seperti itu. Beda kalau orang-orang Kufah, mereka biasanya itu pakai dalil kias. Kalau ini begini berarti ini juga bisa begini. Paham kan? Makanya rata-rata kebanyakannya pendapatnya orang Basra yang kuat. Fa awwalu hadhil arba'ah, kita mulai masuk uraiannya dari 10 tadi itu setelah beliau jelaskan. Fa awwalu hadhil arba'ati arba'ati fa awwalu hadhil arba'ati, maka yang pertama dari 4 ini an bifatil hamzah wa sukunin nun. Di fathah hamzanya dan di sukun nunnya an. Karena di sana ada yang di kasroh hamzah dan di sukun nunnya in. Ada juga yang di fathah hamzanya tapi nunnya tidak di sukun tapi di tasdid anna. Ada paham? Makanya boleh terangkan. An, yaitu di fathah hamzanya an dan di sukun nunnya an. Wahya umul bab dan dia adalah induk bab ini. Ini pokok yang menasok adalah apa? An. Nanti akan beliau katakan kenapa bisa jadi dia indul bab. Pokok dalam bab menasok. Ya, li'annaha tansibul mudhari'a dhahiratan wa mutmaratan. Karena dia bisa menasok bil mudhari dalam keadaan dia nampak ataupun dia tidak nampak. Untuk paham? Jadi bisa ada an-nya terlafadzkan, bisa juga apa? Tidak terlafadzkan. Paham? Yang nanti jatuh setelah enam tadi. Waktu sama dan dinamakan ini an, ini namanya ini. Pelantung ditanya, an ini apa namanya? Dia dinamakan harfu masdarin wa nasbin wa istiqbali. Nama yang dikasih oleh ulama bahasa terhadap an, kan orang Arab tidak kasih nama. Tapi ulama bahasa kasih nama, itu sesuai dengan makna tugas. Iya, sesuai dengan makna dan apanya? Tugasnya. Lihat mereka kasih nama an. An namanya tiga. An harf. Empat ya empat. An harf. Sudah huruf. Namanya huruf mu'rab atau mabni? Huruf-huruf. Mu'rab atau mabni? Mabni. Sampai hari kiamat. Dan pernah punya kedudukan juga. Dia pasti huruf itu an. Masdarin. Ternyata dia huruf masdar. Artinya huruf yang bisa membuat fi'il setelahnya diubah menjadi masdar. Pak, ya, misalnya kita katakan begini ya. Iya. Iya. Antakulu. Antakulu. Apa artinya antakulu itu? Kamu berkata. Ini kalimat ini kalau ada an bersama fi'il setelahnya bisa diubah ke masdar. Tahu masdar? Insyaallah masdar ini akan jelas bersama kita ketika kita pelajari apa? Sorof. Antum permantap dulu nahwu sedikit. Paham kan? Iya, mungkin selesai itu ini masuk mutamimah nanti sambil kita belajar sorof. Konsentrasi saja dulu nahwu untuk sementara. Paham kan? Jadi murojaah betul karena nanti tambah lagi pelajaran, tambah lagi murojaahnya. Kan begitu? Nah sekarang kalau antum kuat di sini, mutamimah nanti kan mudah. Karena sama saja babnya, tambah sedikit. Kotur nada, tambah sedikit. Ya kan? Iya, murojaah memang. Ini kata, antakulu, an ini harf, huruf masdar. Huruf yang bisa membuat ini fi'il menjadi apa? Masdar. Antakulu ini kan, pak ini kan kamu. Bisa antum katakan, kau luka. Antakulu bisa menjadi apa? Kauluka. Paham gak? Kalau ada apa? Kalau ada an. Paham ini? Paham gak ini? Dari mana kauluka? Ya masdar dari? Masdar dari? Takul. Kan kola yakulu kau. Ka ini mana dari mana? Ini tak tadi. Kan kalau fi'il ada di dalam kan? Kalau bersama dengan isim ya bentuknya anta jadi apa? Ka. Paham Ubat? Hah? Kan begini, antum mau ubah ini takulu menjadi apa mas? Masdar. Kan begitu? Ya, masdarnya kola, kan aslinya kola ini. Masdarnya kola kau. Masdarnya kola apa? Kau, karena setiap kata yang huruf tengahnya itu adalah huruf ilah, itu pasti fa'lun masdarnya. Berarti kola kau. Paham? Kan begitu? Jadi, anu namakan nanti khofa, apa jadinya? Kau. Paham? Khofun. Paham? Jadi, sekarang dapat kata kola takulu yakulu. Ada an sebelumnya, berarti dia bisa diubah menjadi apa? Masdar. Yaitu antum katakan antakulu berarti bisa dengan katakan apa? Qaul. qaul. Cuman kan dalam takulu ada antanya. Dalam takulu, dalam diri takulu ini ada apa kata apa? Anta. Paham gak? Paham bukan? Anta. Kalau bersama dengan fi'il kan takulu. Kalau isim, kau luka. Dari mana ka ini? Tadi taknya. Iya. Kan hanya pada fi'il yang pakai ta. Kalau pada isim pakai apa? Ka, ki. Paham ini? Paham? Betul? Hah? Betul. Paham? Dibantu kan ini? Dia huruf masdar. Apa maksudnya? Huruf yang bisa menjadikan fi'il setelahnya menjadi apa? Masdar. Bisa ditakwil ke masdar. Bisa diubah ke masdar. Tentu takwil. Bisa diubah ke masdar. Karena. Betul. Paham ini? Bisa diubah ke mana? Masdar. Insya Allah dipahami ini? Mudah? Ini tugas. Adapun, bagaimana caranya kita tahu masdar? Disorong. Paham? Nanti insya Allah kita bisa membuat masdar. Walaupun tutup mata. Kan begitu? Anu paham gak ini? Paham gak? Jadi intinya dulu sekarang antum tahu tugasnya. Huruf masdar. Huruf yang bisa membuat fi'il menjadi apa? Masdar. Ini. Wanasbin. Fungsi yang kedua untuk an ini, dia huruf juga di samping huruf masdar, dia juga tugas pribadinya dia adalah nasbin. Menasab fi'il setelahnya. Ya kan? Takulu. Maksud an? Antakula. Paham gak ini? Maksud an jadinya apa? Antakula. Jelas? Jadi dia huruf masdar artinya tadi bisa membuat fi'il menjadi apa? Bisa membuat fi'il menjadi apa? Masdar. Artinya kalau kata bahasa umumnya dalam bahasa menjadikan setelahnya itu bisa ditakwil ke masdar. Tentu takwil diubah. Bahasa Arab, bahasa Indonesia diubah ke masdar. Kalau bahasa Arabnya takwil. Paham ini? Dan nasbin, apa artinya nasbin? Hah? Menasab tugasnya. Ketiga, wastikbal. Menjadikan fi'il mudhari itu maknanya istiqbal. Antum sudah tahu toh fi'il mudhari maknanya apa? Fi'il mudhari maknanya apa? Kan hal wal istiqbal. Setiap antum dapat fi'il mudhari kan bisa terjemahkan sedang atau akan. Tapi kalau ada an, pasti artinya apa? Akan. Karena an itu membuat fi'il mudhari menjadi istiqbal maknanya. Paham gak ini? Paham insyaallah. Jadi setiap antum dapat ini an, tiga antum pikir ke empat. Dia huruf berarti mabni, tidak punya kedudukan. Bisa dia bersama fi'il setelahnya menjadi masdar. Dia sendiri tugasnya menasab dan membuat makna fi'il mudhari itu hanya satu, yaitu istiqbal. Sudah paham gak ini? Hanya satu, yaitu apa? Istiqbal. Jadi kalau antum katakan begini, antadrib, apa artinya itu? Kamu akan memukul. Pasti akan. Paham? Antakul. Apa artinya? Kamu akan makan. Dipahami ini? Pasti ada terjemahannya apa? Akan. Tidak bisa lagi dibilang sedang atau akan makan. Itu kan dulu kalau dia berdiri sendiri. Kalau fi'il mudhari berdiri sendiri, maka bisa diartikan sedang atau akan. Tapi kalau sudah bersambung dengan sebelumnya, dilihat koordinanya. Bisa sedang saja atau akan saja. Bahkan nanti insya Allah antum akan dapat fi'il mudhari kadang diterjemahkan telah. Tergantung huruf apa yang masuk. Paham insya Allah? Akan dapat nanti insya Allah. Jelas ini? Sudah? Ini yang pertama saja. Karena nanti ada huruf yang mirip maknanya. Artinya kalau yang data yang mirip tidak perlu lagi dijelaskan. Makanya ini pas sekali dapat, jelaskan dulu. Harfu masdar artinya bisa mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Nasbin artinya tugasnya menasab. Wastikbal apa artinya? Membuat makna fi'il mudhari hanya untuk istikbal. Selesai. Famitalu nasbuha, famitalu nasbiha lil mudhari'i dhahiratan. Qauluka, maka contoh nasabnya, contoh dia menasab fi'il mudhari secara nampak. ajabani antajtahidu. Ajabani antajtahida. Mana dia? Yang dia nasab. Tajtahida. Nah, berarti antum bilang kan ini kan kata. Ya. Ajabani. Apa artinya ajabani? Menajukanku. Antajtahida. Berarti kan? An. Ini kan ajabah ini tinggi kan? Ajabah. Filmat dibutuhkan? Tahi. Kan begitu? Karena ini sebagai apa? Makulung di. Ya enggak? Mana tahinya? Ini sebentar. An bersama tajetah yang bisa ditakwil ke masdar. Itulah sebentar fungsinya. Lihat dulu. Ajabah ini an tajetah hidah. An apa? Harf. Berarti mabni la mahalla lahu minan irab huruf dia tambah ini kemudian tajtahida dia harf nasab ini dia menasab tambah ini iya istiqbal istiqbal apa artinya tadi membuat makna tajtahid ini hanya makna apa istiqbal akan bang maknanya akan menajukanku kesungguh-sungguhan yang akan terjadi setelahnya. Paham gak ini? Setelah itu, kita kembali ke makna yang pertama. Apa tadi? Hal masdar. Kan begitu? Masdar. Tinggal dicari. Nanti apa masdarnya kata tajtahida? Ya, lihat dulu aslinya. Tajtahida aslinya fil madini adalah ijtahada. Yang begitu fil madinya. Iya. Untuk mengetahui fil amalnya itu sudah pasti. Iya. Fil amal dari bentuk yang seperti itu kalau diawali oleh alif pasti nanti fil amal masdar. Apa? Masdar dari kata yang bentuknya seperti ini. Dia awalnya begini. Orang sudah pastikan. Kalau awalannya alif pasti itu kalau masdarnya huruf ketiga di kasroh. Paham enggak? Huruf ketiga pasti di kasro dan sebelum huruf terakhirnya nanti pasti ditambahkan alif. Itu sudah pasti. Semua kata yang awalannya alif, masdarnya pasti tinggal huruf ketiganya di kasro sebelum huruf terakhir tambahkan alif. Nah, kalau bundulkan begini. Kan sebelum terakhir tambahkan alif. Huruf ketiga tinggal di kasro. Paham? Ya ini tetap sukun, ini tetap kasro. Huruf ketiga kasro sebelum terakhir tambahkan apa? Alif. Ya di fathah. Paham? Dipahami ini? Ya ini selesai. Ijtihadun. Itulah masdarnya. Nanti insya Allah kita akan tahu di soro. Nah sekarang. Ajabani antajtahida. Antajtahida kan ada ta, kamu, anta. Berarti tinggal aku tambahkan di sini. Ijtihadun. Iya, antum baca sama dengan antum baca kan ajabani, ya, ajabani, ijt, pihak, baca, ajabani ijt pihak, dung, sebagai apa? Ya, fa'il. Paham? Jadi begini asli kalimat ajabani ijt pihak duka, kesungguh-sungguhanmu menakjubkanku. Paham jadi maknanya? Dari mana ini kata ijtihaduka? Hah? Dari an bersama fi'il mudhari. Fungsi an menasab dan membuat fi'il itu menjadi mas. Dipahami ini. Arti ini kata ini. Bisa antum ta'wil ke seperti ini masdar. Karena dia fungsinya dia huruf masdar. Paham gak itu? Paham gak itu? Hah? Ya antum perlu pahami di sini bukan merubah fi'il ke masdar. Enggak usah itu. Itu nanti itu. Untuk mengubah fi'il ke masdar kita butuh tahu kaidah membuat masdar. Enggak ada di sini. Di sini bukan membuat apa? Masdar. Yang perlu antum tahu di sini fungsi an to an fungsinya. An itu huruf yang menasab. harf masdar nasab istiqbal. Itu tok. Bukan antum di sini dipusingi bahwa ubah fi'il ke masdar. Itu belum saatnya. Nanti antum akan tahu sendiri bagaimana cara membuat masdar. Dipaham ini? Paham ubah? Apa yang antum tidak pahami? Hah? Itu saya bilang tadi. Jangan yang antum pikirkan itu. Paham gak? Tuh, nanti kan di sorop akan dijelaskan. Bagaimana cara buat masdar? Ya dari fi'il. Apa yang harus dilakukan? Seperti tadi ceritanya. Kasroh huruf ketiga sebelum terakhir tambah alif. Kan tujuannya di sana nanti. Tahu fungsi an. An. Dia huruf masdar. Artinya bisa mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Bagaimana cara mengubah fi'il ke masdar? Bukan urusan kita. Urusan orang lain itu. Jami antum ikut campur. Paham gak? Paham gak? Nah, yang penting sekarang. Ini an huruf masdar. Bisa mengubah fi'il menjadi masdar. Itu dulu. Menasab dan istiqbal. Paham? Paham? Paham? Hah? Daripada ini antum bebani. Gimana cara masdar? Sementara belum dipelajari. Nah, fungsinya saja dulu. Karena kalau kita baca kitab Gundul, tidak ada orang yang suruh ubah ke masdar ini. Coba ubah ini ke masdar. Setiap kita baca hadis, baca ayat, tidak ada yang bilang ubah ke masdar. Tidak ada. Sekarang cuma dikasih tahu saja. Paham? Supaya juga nanti antum tahu begini. Ketika ada jabari kan dia mati. Namanya fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Itu fungsinya nanti. Ternyata fa'ilnya itu an bersama fi'il. Yang bisa diubah ke mana? Ke masdar. Begitu nanti ditahu. Paham insya Allah? Jadi dia huruf masdar. Sudah tahu tadi. Nasab. Karena dia menasab. Istiqbal. Karena makna fi'il mudhorinya jadi apa? Selesai. Ajabani anta jatahida. Sudah. Nasab. Wa qawlu ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Mana dia? Yukhaffifa. Tidak ada. Iya. Di situ disuruh ta'wil ke masdar nanti. Ini dalam pelajaran saja kita buat begini. Yang penting kalau dalam dia baca kitab Gundul itu, ya ada an fil mudhari di nasab. Itu toh. Paham? Ada an fil mudhari di nasab. Fa an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Irobnya. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. An adalah huruf yang huruf masdar. Menasab dan istiqbal. Wa kullun min tajtahida wa yukhaffifa. Setiap dari kata tajtahida dan khafifa fi'il mudhari'in mansubun bi'an. Fi'il mudhari' yang dinasab dengan an. Ini tujuan kita di sini. Wa alamatun nasbi al-fathah tudhahir ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Jelas ini belum terangkan tadi sumyat harfu masdar. Belum terangkan. Dinamakan huruf masdar kenapa? Li'annahu tasbuku ma ba'daha bimasdarin. Karena dia mengubah apa yang setelahnya menjadi masdar. Bisa dia dengan fi'il setelahnya diubah menjadi apa? Masdar. Disatukan menjadi masdar. Takdiruhu fil mitsalil awal. Lihat ini. Takdirnya pada contoh yang pertama. A'jabani ijtihaduka. Dah? Paham takdirnya? Maksudnya takdirnya kalau dia diubah ke? Kalau dia diubah ke? Masdar. Wa fil mitsalil tsani. Pada contoh yang kedua. Apa takdirnya? Ya. Ini kan. Kata yang kedua kan begini. Yukhaffif. Paham ini? Yukhaffif. Iya. Fifu. Kan begitu? Apa pilihnya ini? Fi'il madhinya? Dari kata apa? Khaffa. Khaffafa. Kan begitu? Iya. Wazannya berarti? Fa'ala. Paham? Setiap wazan fa'ala pasti masdarnya tak'il. Ini sudah pasti. Iya. Setiap wazan fa'ala, fa'ala pasti masdarnya taktilun. Tidak bisa keluar itu, sudah begitu memang. Paham? Setiap wazan dapat kata fa'ala, mau takdir ke masdar? Ya taktil. Berarti, khoppapa, apa masdarnya? Taktil. Ya sudah begitu. Paham? Paham? Alhamdulillah. Sudah pasti begitu cara buat masdar nanti insyaAllah. Paham tidak? Jadi makanya takdirnya apa? Yuridullahu takfifa ankum. Ya dari mana takfif? Ya masdar. Dari kata apa? Khuffafa. Paham? Masdarnya adalah apa? Takfif. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Masdar ini kan kiasi. Masdar itu bentuknya kiasi. Artinya ya setiap yang begitu pasti begitu. Paham gak ini insyaAllah? Iya, dia tidak simai, bukan didengar dari orang Arab. Kita bisa buat dengan koedah yang ada. Selesai. Itu takdirnya. Selesai dengan ini. Kata beliau, wa nasb. Dia di samping huruf masdar, dia juga huruf apa? Nasbi. Kenapa? Ya mudah. Li'annaha tansibul mudhari. Karena dia menasabil mudhari. Wastiqbal. Apa artinya kalau istiqbal? Lianna tusayyiru zamanuhu khalisan listiqbal. Karena dia tusayyiru menjadikan waktunya, zamanuhu waktunya, khalisan murni lil istiqbal, untuk makna akan datang. Tadinya kan tidak murni, ya enggak Ahmad? Nah, setelah an menjadi apa? Menjadi apa Ahmad? Murni kan. Iya. Ba'da an kana salihan lil hal wal istiqbal. Ba'da an kana diartikan setelah sebelumnya. Setiap antum dapat kata ba'da an kana. Nah, kan kana bermana madi. Tubutu al isim lil tubutu al khabar lil isim fi zamanil madi. Tetapnya khabar untuk isim pada waktu lampau. Jadi kana itu bisa diartikan dahulu. Paham? Apalagi setelah ada sebelumnya ba'da. Ba'da kan setelah. Angkana. Kana apa artinya tadi? Dahulu. Berarti sebelumnya. Setelah sebelumnya. Tahu untuk setelah sebelumnya. Jadi sekarang dia jadi kholis. Murni. Untuk istiqbal. Ba'da angkana. Setelah sebelumnya. Solihan. Cocok. Cocok. Bukan soleh itu yang gemuk. Paham temannya Ahmad? Setelah sebelumnya solehan cocok. Iya. Lil hal wal istiqbal. Cocok untuk masa sekarang dan masa akan datang. Itu makna sebelumnya. Selesaian. Al-harfu tsani. Huruf kedua. Lan. Huruf kedua siapa? Lan. Dia adalah apa? Harfu nafyin wa nasbin. Wastiqbal. Berarti dia tidak ada masdarnya. Karena berarti dia fi'il setelahnya tidak akan pernah menjadi apa? Masdar. Dia ini harfu nafyin wa nasbin wastiqbal. Sama pula. Dia huruf nafi. Apa artinya? Maknanya penafian. Tidak. Maknanya nafi. Tidak. Wa nasbin. Tugasnya menasab. Wastiqbal. Paham? Dan dia bermana apa? Akan. Ya, kalau antum katakan lan takuma, apa artinya? Kamu tidak akan tidak akan berdiri. Paham enggak? Lan takula. Kamu tidak akan makan. Akan. Paham insyaallah ini jadinya? Nah, tidak menasab dan akan. Nah, lan usafiro, ini enggak panjang ini ya karena mudah saja. Tidak ada masdar tadi. Lan usafiro wa qawlu ta'ala lan yakfirallahu lahum. Mana dia tadi? Lan yakfirallahu lahum, mana dia? Yakfiro. Fakullu min usafiro wa yakfiro, setiap dari usafiro dan yakfiro fi'il mudhari'in mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan apa? Lan. Wal alamatu nasbi al-fathatu dhahir ala akhirih. Alamat nasabnya fathah nampak di mana? Di akhirih. Wa sumiya harfu nafyin, dinamakan dengan huruf nafi. Kenapa? Li'annaha tanfil hadas. Karena dia menafikan kejadian. Wa safar masalan, yaitu safar misalnya dalam contoh ini. Begini maksudnya, begini. Lan usafiro, apa artinya itu? Lan usafiro, apa artinya? Saya tidak akan bersafar. Berarti yang dia nafikan apa? Kejadian. Kejadian bersafar misalnya dalam contoh itu. Kalau antum bilang, lan yadhaba, apa artinya ini? Dia tidak akan pergi. Berarti yang dia nafikan apanya? Hadat, kejadian pergi. Paham gak? Yaitu tidak akan terjadi itu pergi. Paham insyaAllah? Alhamdulillah. Iya. Setelah itu kata beliau rahmatullah ta'ala, wa nasab wa istiqbal mitlu ma taqaddam fi an. Adapun nasab dan istiqbal sama dengan apa yang telah lewat di mana? Di an. Nah, nasab menasab, istiqbal tadi sudah. Al-harfu salib, huruf ketiga, idan. Huruf ketiga adalah siapa? Idan. Wahya harfu jawab wa jaza wa nasbin. Masya Allah. Tugasnya perhatikan baik-baik. Dia adalah huruf. Huruf jawab, fungsinya untuk jawaban. Wa jaza bisa juga sebagai balasan. Paham gak ini? Bisa sebagai jawaban, bisa juga sebagai apa? Balasan. Iya. Wa nasbin. Dan tugasnya apa? Menasab. Dari pernyataan ini, tugasnya dia adalah huruf jawab dan jaza. Berarti harus ada sebelumnya. Dia tidak bisa terletak di awal kalimat. Kan dia sebagai jawaban. Berarti ada dulu sebelumnya apa? Pernyataan? Pernyataan. Paham gak ini? Iya. Misalnya ada orang bilang sama antum, sa'ajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Dia jawab, antum jawab, idan tanjaha. Kalau begitu, kamu akan lulus. Berarti kan jawabannya itu. Dan itulah balasannya. Jawaban sekalian apa? Balasannya. Karena kalau dia bersungguh-sungguh, jawaban saya, kalau begitu kamu akan lulus. Balasannya juga apa? Kamu akan lulus. Paham gak? Berarti harus ada pernyataan dulu. Iya, kalau nasab gampang. Kata beliau rahmatullah ta'ala, lihat nah contoh idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan lulus. Jawaban liman qala laka, ini sebagai jawaban. Sebagai jawaban. Ya, sudah terjemahan itu. Sebagai jawaban. Ya enggak? Nah, jawaban, apa artinya? Sebagai jawaban. Ya, liman qala laka, terhadap orang yang berkata kepada kamu, sa'ajtahidu fi durusi, sungguh saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Apa jawabannya? Idan tanjaha. Maksudnya begitu lanjutannya. Iya, idan tanjaha. Begitu kalimat lengkapnya. Fa'idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Maka idan adalah huruf yang berfungsi sebagai jawab. Jaza balasan, wa nasbin dan tugasnya apa? Menasab. Wa tanjaha fi'il mudhari mansub di idan. Dan tanjaha fi'il mudhari yang mansub dengan idan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Terus beliau terangkan, wasumya harfu jawab. Pokoknya semua di sini jelas. Dinamakan dengan huruf jawab. Apa maksudnya? Li'annaha taqau jawaban likalamin sabikin. Likalamin sabikin alaiha. Li'annaha karena dia taqau terletak jawaban sebagai jawaban li kalami terhadap ucapan sabik alaiha yang telah ya mendahului dia yang telah lewat sabikun alaiha yang telah lewat wa jazaan dan sebagai jaza maksudnya apa li anna ma ba'daha jazaun lima qoblaha karena apa yang setelahnya adalah sebagai balasan terhadap apa yang sebelumnya iya kan balasan dari dia bersungguh-sungguh maka dia akan lulus. Paham gak? Itulah dibilang jaza'an. Wa nasab, kenapa nasab? Li'annaha tansibul mudhari, karena dia menasab fi'il mudhari. Al-harfur rabi, huruf yang keempat. Huruf yang keempat, kai. Kai. Apalagi kai? Wa hiya harfu masdarin wa nasbin. Ini kai, dia huruf masdar wa nasbin. Masalah lagi ini. Apa maksudnya huruf masdar? apa tadi? Bisa mengubah, menta'wil fi'il setelahnya menjadi apa? Masdar. Paham kan? Iya. Maksudnya jadinya apa? Paham pertanyaan kedua itu? Jadinya apa kalau dita'wil? Paham gak? Kan mengubah setelahnya menjadi masdar. Masdarnya bagaimana? Hah? Nggak tahu. Iya kan begitu? Iya, belum tahu. Wallahu a'lam. Yang penting dia bisa mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Adapun masdarnya, wallahu a'lam. Paham palu? Ini fungsinya. Wa nasbin dan menasab. Tidak ada tiga, dia tidak tiga. Cuma dua maknanya. Nah, masdar, nasbin. Tidak ada bilang istiqbal apa. Berarti bisa sedang atau akan. Wa yustaratu linasbil mudhari biha. Dan dipersyaratkan untuk linasabil mudhari dengannya. An tataqaddamaha lamu ta'lil lafdhon. Harus diawali oleh lamu ta'lil secara lafaz. Makanya selalu kita dapat ya likai. Likai. Kalau dia menasab ya. Kalau dia menasab dengan dirinya sendiri, pasti ada diawali oleh siapa? Li. Itu sudah menjadi syaratnya. Kalau dia menasab dengan dirinya sendiri. Kalau tidak ada li nanti, bahaya. Dia jadi dinasab dengan an mutmarotan setelahnya insyaAllah. Akan antum akan tahu nanti. Kalau tidak ada li. Jadi syarat, itu sudah menjadi syarat. Syarat yang menasab fil mudhari dengan dirinya harus diawali oleh siapa? Li. Ya, lamu ta'lil namanya. Lamu ta'lil. Lam yang menunjukkan illah, sebab. Makanya terjemahkan nanti likai agar supaya. Faham? Karena la, li menunjukkan makna apa? Hah? Menunjukkan makna apa? Ta'lil. Kenapa bisa dia menasab kalau ada li? Ya, karena ini pasti sebagai huruf nasab. Faham? Karena dia kalau saya buka sebagai huruf nasab, li tak bisa masuk. Kan li huruf jar. Dia bisa masuk pada huruf-huruf yang bisa membuat fi'il setelahnya menjadi masdar. Seperti an, li, an. Faham? Bisa juga di sini. Li, kai. Kan faham? Jadi harus diawali oleh li. Apakah labdon? Apakah ada lafadznya? Contoh, jitu li, kai, ata'allamah. Faham? Au takdiron. Atau misalnya antum ya. Tiba-tiba antum cuma bilang dapat kata begini. Kai. Tidak ada li-nya. Fi'il mudhari setelahnya dinasab. Antum bilang dinasab dengan kai. Paham? Pasti di situ ditakdirkan apa? Ditakdirkan apa? Li. Bukan an. Maksudnya kalau antum bilang ini yang menasab. Ini yang menasab. Berarti pasti antum bilang sementara tidak ada li-nya. Berarti antum bilang apa? Berarti ada li yang takdir. Ada li yang disembunyikan. Dah? Kalau tidak begitu, antum bilang tidak ada li. Paham? Langsung cuma ada apa? Kai. Maka yang menasab bukan kai, tapi apa? An. Karena dia kalau tidak ada li, dia sendiri menjadi huruf jar. Kai itu termasuk huruf jar. Kai kalau tidak ada li. Kai kalau tidak ada apa? Li. Maka dia sebagai apa? Huruf jar. Paham? Kenapa kalau ada li bukan huruf jar? Kan tidak mungkin huruf jar masuk kepada apa? Huruf jar. Paham? Kalau ada li, berarti kai bukan huruf jar. Huruf penasab. Kenapa kita antum bilang begitu? Karena tidak mungkin huruf jar masuk huruf jar. Tidak mungkin antum bilang min-min. Paham gak? Tidak bisa. Ya, artinya sekarang, berarti kalau tidak ada li, tidak ada di lafaz, tidak ada pula ditakdirkan, berarti dia bisa sebagai apa? Sudah bisa sebagai huruf jar. Antum paham? Nah, sekarang setelah itu tinggal bilang, kok huruf jar masuk pada fi'il? Tidak, bukan dia masuk pada fi'il, tapi dia masuk pada apa? An yang disembunyikan setelah kai. Paham ini? Paham ini? Jadi syarat amalannya intinya harus ada apa? Li. Li. Li kai. Apakah ada lafadznya ataupun ditakdirkan. Kalau antum tidak dapat berarti takdir. Contoh. Jitu kai ata'allama. Jitu kai ata'allama. Itu aslinya apa? Jitu li kai. Paham? Jitu li kai. Jelas? Jelas ini? Fa alam lam ta'lil. Maka lam lam ta'lil. Lam huruf jar. Lam ta'lil itu adalah lam huruf jar. Li. Iya. Wa kai harfu masdari manasbi. dan kai huruf masdar dan manasab. Ata'allama fi'il mudhari mansub bi kai. Ata'allama adalah fi'il mudhari yang mansub dengan kai. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhari ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di akhirnya. Wa kai fi'il mitalisani harfu masdar. Wa nasbin ala takdiri lamu ta'lil. Sama. Kai pada contoh kedua, dia adalah huruf masdar dan manasab. Di atas ditakdir, atas ditakdirkan makna apa? Ditakdirkan padanya apa? Lamu at-ta'lil. Paham? Kan tidak ada. Berarti antum di? Antum apa kan? Takdirkan. Wa ta'allam fi'il mudhari mansub biha. Dan ta'allam adalah ata'allam fi'il mudhari mansub dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahri ala akhir. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di akhirnya. Wa takdir. Dan takdirnya, maksudnya tadi, jitu kai ata'allam. Apa takdirnya? Jitu likai ata'allama. Paham kan? Jitu likai ata'allama. Wa mitaluha minat tanzil qawluh ta'ala. Contohnya dalam Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, likai la ta'saw likai. Paham tak? Terpenuhi? Terpenuhi likai. Wa qawluh ta'ala, kai taqarru aynuha. Perhatikan itu. Dalam Al-Quran datang ada lamnya dan tidak ada lamnya. Artinya kalau tidak ada maka ada takdirkan. Apa aslinya itu kai taqarru aynuha? Likai taqarru aynuha. Wasumiyat harfu masdar, dinamakan huruf masdar kenapa? Li'annaha tasbuku ma ba'daha bi masdar, karena dia bisa mengubah setelahnya menjadi apa? Masdar. Takdiruhu fil mithal fil mithalaini alawwalain, takdirnya pada dua contoh yang telah lewat. Kalau ata'allam gampang. Tak kalau ata'allam. Ata'allam. Ya, ini kan fil mudhar yang ata'allamu. Saya, bang, ya fi'il madinya kan ini. Iya kan? Fi'il madi kan hapus saja huruf apa? Huruf mudhari'an. Iya kan? Mau tambah fi'il, mau buat menjadi fi'il mudhari' apa jadi? Ya tambahkan huruf mudhari'an. Kan begitu. Mau jadikan fi'il madi, hapus. Huruf mudhari'an dan akhirnya pasti di fathah. Antum mau takdirkan itu ke masdar. Apa takdirnya? Iya. Semua masdar ya, masdar kata yang diawali oleh ta itu tidak ada perubahan kalau gundul. Tidak ada bedanya antara fi'il madi dengan fi'il, antara fi'il madi dengan masdar. Bedanya nanti, bedanya itu sedikit saja. Yaitu kalau dia fi'il madi di fathah ta'allama, kalau masdar di dhamma ta'allumun. Begitu saja. Antara perbedaannya dhamma sama apa? Fathah. Berarti apa takdirnya itu tadi? Hah? Likai? Lita'allumi. Kan kainya bisa hilang. Tinggal huruf jarnya li. Kan kain sudah diubah menjadi apa tadi? Masdar. Bersama apanya? Fi'ilnya. Kan dia masuk pada fi'il. Ketika antum takdirkan ke masdar, hilangkan kainya. Berarti sisa siapa? Li. Berarti. Likai ata'allama apa jadinya? Lita'allumi. Yang jadi masdar tadi. Paham? Masdarnya ta'allama, apa yang masdarnya? Ta'allum. Paham ini insyaAllah? Paham gak ini? Enggak usah dipusing itu. Yang penting, dia bisa merubah fi'ilnya menjadi apa? Masdar. Bisa mengubah fi'ilnya menjadi masdar. Bagaimana cara mengubahnya ke masdar? Di koedah membuat masdar. Paham antum bual? Bual? Paham? Paham betul antum. Hah? Takorro. Nah, tinggal antum tahu nanti masdarnya apa takorro. Hah? Dari kata korro. Ya korro. Korro masdarnya kurrotan. Dia sulasi tiga huruf. Kurrotan. Jadi kai takorro ainuha apa jadinya? Ya? Likurroti ainiha. Likurroti ainiha. Gampang, alhamdulillah. Yang penting tahu cara mengubah fi'il menjadi masdar. Kalau antum tahu itu sudah inti semuanya. Iya, inti semuanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wasumit harfu masdar, karena dia bisa merubah setelahnya. Lihat, cotakdir pada dua contoh telah lewat. Jitu li ta'allum. Jitu li ta'allumi. Ta'allum. Tinggal di doma saja huruf sebelum terakhir. Wafir salib pada contoh ketiga, li adami asa'ikum. Yang tadi likai Likaila ta'sau. Ya, asa. Ya. Kata ta'sa dari asa. Masdarnya adalah apa? Asa. Sama. Li'adami asakum ay huznikum. Asa artinya sedih. Supaya kalian tidak bersedih. Wa fi rabi pada contoh keempat, liqurrati ainiha. Agar supaya menjadi penyejuk matanya. Jelas ini insyaallah. Yang jelas antum jangan pikirkan dulu takwil ke masdarnya itu. Intinya antum tahu fungsinya. Dia huruf mas Selesai. Sekarang mawadi idmari an. Setelah itu tinggal tempat-tempat yang disembunyikan ya, Pak. An. Sudah dulu? Nah? Sudah dulu? Sedikit sekali. Alhamdulillah. Nanti Ahmad pingsan. Susah diangkat. Assalamualaikum.